Mitra Bisnis, ada wacana dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk melokalisasi prostitusi agar tidak bertebaran di jalan-jalan yang dinilai mengganggu masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, segera kita berbincang dengan artis sekaligus aktivis sosial Olga Lydia. Mbak Olga, bagaimana komentarnya soal ini? Dulu kan kita sempat melakukan lokalisasi, tapi kemudian itu kan sempat menjadi polemik. Padahal lokalisasi itu jauh lebih baik. Kita melihat memang mereka jadi bertebaran di jalan-jalan, tidak terlindungi, dan kemudian untuk kembali ke jalan yang lebih benar gitu ya, dalam arti lebih baik buat mereka gitu ya, yang lebih aman. Di dalam lokalisasi akan banyak LSM-LSM yang bisa bekerja di sana, memberikan mereka keterampilan. Nah, sekarang kalau bertebaran di jalan begini, bagaimana caranya mengumpulkan mereka? Dalam lokalisasi juga kita bisa mendatangkan petugas kesehatan misalnya untuk memeriksa kesehatan mereka. Jadi sebetulnya apapun gitu ya, walaupun itu tentunya bukan pekerjaan yang aman gitu, tapi memang akan selalu ada. Kita nggak bisa mengungkiri bahwa pekerjaan itu akan ada. Jadi ya daripada kita membiarkan mereka tersebar-sebar begini, sebaiknya memang dilokalisasi. Yang menjadi masalah memang lokasinya itu di mana. Mungkin itu yang menjadi masalah. Tapi Mbak Olga, ada yang beranggapan lokalisasi ini adalah cara untuk melegalkan prostitusi. Bagaimana tanggapan Mbak Olga soal ini? Lokalisasi ini bisa dianalogikan seperti usaha untuk menyembuhkan penyakit gitu loh. Atau usaha untuk mengurangi dampak-dampak yang lebih negatif lagi. Kalau dengan lokalisasi, kesehatan mereka jauh lebih terpantau, itu pasti. Kemudian kedua, dengan lokalisasi ini mereka bisa diberi keterampilan gitu. Karena saat itu, pada saat penutup lokalisasi yang ada di Jakarta, waktu itu saya pernah hadir dan hadir juga di situ seorang ibu yang mengatakan bahwa dia sebetulnya dulu adalah bagian dari prostitusi itu, tapi dia merasa beruntung sekali di situ bertemu dengan teman-teman LSM, dia sekarang bisa menjahit sehingga dia bisa keluar. Dan dia mengatakan bahwa dia sangat terbantu karena pada saat lokalisasi itu ada LSM yang datang memberi dia keterampilan sehingga akhirnya dia bisa menjadi penjahit. Yang penting adalah dia bisa mendapatkan pertolongan di dalam situ. Lantas bagaimana menurut Mbak Olga kemungkinan efek ketegangan sosial yang mungkin terjadi jika rencana lokalisasi ini terrealisasi? Saya percaya pada saat isu ini dikeluarkan atau ide ini dilontarkan pasti akan banyak sekali yang menentang. Tapi apapun itu, semua kebijakan baik atau buruk pasti akan selalu ada yang menentang. Mudah-mudahan sih, walaupun sulit, ini tetap bisa dijalankan. Tapi ya, karena ini isu adalah isu yang sensitif, mudah-mudahan bisa di-PR-kan gitu, dengan lebih baik gitu. Jadi disampaikan kepada masyarakat dengan pengertiannya supaya lebih baik. Kalau secara umum, bagaimana Mbak Olga melihat sosok dan kinerja Ahok dalam memimpin Jakarta selama ini? Kita harus melihat ini satu tim ya. Jadi Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu ya, kita melihat mereka satu tim yang sangat solid. Beban yang paling utama yang mereka pikul sebetulnya adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya gitu. Kita bisa lihat karena mungkin pengalaman kekecewaan di masa-masa lalu, masyarakat tuh sering apatis kalau misalnya pemimpinnya melakukan perubahan. Yang menarik kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan dari Jokowi dan Ahok ini ternyata banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Kalau orang percaya, itu tentunya lebih mudah untuk menerima program-program yang dilancarkan. Dan saya lihat sejauh ini mereka memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga program-programnya ya walaupun ada hambatan di sana-sini tapi tetap bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung seperti ini terus. Demikian artis sekaligus aktivis sosial Olga Lydia, saya Gery Sadewa.